Mitra Bisnis, Kompas menulis, Presiden SBY mendapat penghargaan International The World Statesman sebagai pengakuan atas kepemimpinannya dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi, keberagaman iman, dan kepercayaan. Beberapa pihak berpendapat penghargaan tersebut belum layak mengingat masih banyaknya kasus kekerasan dan pelanggaran kebebasan beragama di tanah air yang belum diselesaikan oleh SBY. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Permadi. Pak Permadi, apa komentar Anda? Ya, luar negeri itu kan tidak melihat layak tidaknya seorang presiden mendapat penghargaan. Yang penting presiden itu dikasih permen seperti anak kecil, kemudian akan menyembah-nyembah kepada negara yang bersangkutan. Lihat aja Amerika, selalu mengatakan presiden berhasil, ekonomi berhasil, segala macam berhasil. Nah, setelah SBY terpikat dengan ocehan-ocehan itu, menaikkan harga bensin, menaikkan tarif listrik atas permintaan mereka. Jadi masalah penghargaan yang diberikan atas dasar toleransi agama segala macam, menurut saya itu omong kosong. Faktanya malah berbeda sama sekali. Ini kan supaya SBY senang, kemudian memberikan apa yang diminta oleh mereka, gitu kan? Ya, penghargaan kan politik sifatnya. Apa mereka pernah ke Indonesia melihat kenyataan ini? Penghargaan ini menuai banyak protes, Pak, dari beberapa aktivis dengan melakukan unjuk rasa di Kedubes Amerika. Bagaimana Bapak melihatnya? Ya wajar saja, malah itu menurut saya kurang, harusnya langsung aja bikin revolusi. Ya revolusi amuk masa, udah sekalian turunkan SBY. Sebab kalau tidak, makin parah kita. Korupsi dibiarkan, narkoba dibiarkan, perselingkuhan dibiarkan, segala macam penyelewengan dibiarkan, pertarungan TNI, Polri, dan rakyat dibiarkan. Kalau nggak direvolusi, nggak akan selesai kok. Lalu, apa harapan Bapak terhadap Presiden kita terkait penghargaan yang didapatkannya ini? Ya nggak ada harapan, SBY tidak mampu melaksanakan. SBY tidak berani melaksanakan putusan MA yang telah membenarkan tanah di Bogor untuk gereja Yasmin. Nggak berani melaksanakan. Nggak berani melaksanakan orang gebukin Ahmadiyah. Nggak berani melaksanakan pertarungan antara Sunni dan Syiah di Madura. Mau apa kita? Demikian politisi Permadi. Saya Wendy Lim.